Ingat geng, kau hanya pandai mencaci, namun tak pandai introspeksi diri. Cacianmu motivasi bagiku geng. Asik sekali. Pilih warna merah karena warna merah warna headshot. Bentar, warna pink kesukaan wanita, jadi pilih pink aja. Guys, gak usah, pilih hitam aja, warna hitam warna keren. Mending warna putih, warna bersih. Main game boleh, tapi kalau dengar ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat kewajiban ya. Cinta gua gak apa-apa, boleh-boleh aja. Cinta gua, kelar itu bos. Jika seseorang punya waktu untuk punya pacar, maka gue perlu waktu untuk menjadi teratas. Pasukanku nih geng. What? Nani? Tunggu. 1, 2, 3. Nanti kok di game? Masih paham, geng. Asik sekali. Jin, yang lagi viral kayak gimana sih? Biar masuk PYP gitu ya. Kayak gini ya, dengerin. Come on. Baby. Anjing. Pantesan sok jago. Temenannya sama Bang Jago. Angkat tangannya di atas. Jangan pernah merendahkan fisik orang lain. Ingat, perubahan itu ada. Camkan itu. Gue jadi ngeri anjing. Goblok, pasrah, anjing. Iya tahu, aku emang gak sultan, tapi setidaknya aku tidak menjatuhkan. Makasih paham sekali, geng. Ada lawan kah? Tanda Bang Jago, anjay kertas, ya. Astagfirullah, dikeluarin. Wah gila sih. Bantai. Ayo bang. Buat mending bang. Yang bilang slomo kok patah-patah, slomo kok ada bayangnya, slomo kok screenshot. Nih gue balas. Slomo kok di lobby. Ya. Jedak-jeduk pian. Bang Venos, jedak-jeduk Bang Venos. Bang Lexi, jeduk-jeduk Bang Lexi. Aku juga dong nih, jeduk-jeduk nih. Teman gue emang banyak bro, tapi sayangnya mereka datang pas butuhnya doang. Sekarang simpel mah, gak minta ditemenin dan gak takut untuk dimusuhin. Kalau nggak mau berteman ya udah, jangan datang pas butuhnya doang, kampret. Di mana ada gue yang kuat, disitulah ada leader yang hebat dan member yang kuat. Kalian gimana gue? Kasih paham sekali. Weh dengar nih, tak perlu banyak kawan atau pengikut, tapi ingat, seekor elang tak pernah terbang ramai-ramai. Anjas, pasukan elang nih, geng.